Kita lanjutkan pelajaran kita bersama teman-teman. Masih kita membaca di Babul Mujahadah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita sampai pada hadis yang ke-9. Qala Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri Abin Nasri An-Nawawi rahimahullahu ta'ala وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه dari ابن مسعود يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال beliau berkata صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة aku pernah sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam sholat tahajud. Fa'atolat qiyamah, lalu Rasulullah SAW memperpanjang berdirinya, memperpanjang berdirinya dalam artian bacaan suratan yang beliau baca itu diperpanjang. Hatta hamamtu bi amri su'in, sampai saya berkeinginan untuk berbuat yang tidak baik. Tidak, lalu dikatakan kepada beliau, kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa ma hamamta bihi, apa yang anda inginkan ketika itu? Qal, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu, aku ingin untuk duduk dan aku ingin meninggalkan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya salat sendiri, karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu hampir-hampir tidak mampu untuk ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis muttafaqun alaih, disepakati kesahihannya oleh al-Imam Bukhari dan Muslim. Fanihidin rahimani wa rahmatullah, di dalam hadis yang mulia ini diterangkan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kalau salat malam itu bacaannya panjang. Salat malam bacaannya panjang. Sebagaimana sudah disebutkan di dalam hadis sebelumnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam salat malam membaca surat Al-Baqarah. Pada rakaat yang pertama beliau membaca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah ini surat yang paling panjang dalam Al-Qur'an. Nah, baik. Dalam hati Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan yusalli biha fi raq'atin. Hudzaifah dalam hati mengatakan Rasulullah mau mengkhatamkan Al-Baqarah satu rakaat. Ya, satu rakaat khatam. Ini yang terbetik di dalam hati Hudzaifah radhiyallahu anhu. Ternyata apa? Famadha. Ya. Ternyata lanjut. Padahal kita tahu Al-Baqarah ayatnya paling banyak 286 ayat. Ya, isinya barakallahu fikum begitu panjang. Ternyata surat Al-Baqarah selesai masih lanjut lagi. Faqara'a An-Nisa, tsumma iftataha An-Nisa. Kemudian beliau membaca surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini nomor panjang, paling panjang nomor 2. Setelah Al-Baqarah, An-Nisa. Yang ayatnya 176 ayat. Ya. Kemudian apa? Dalam hati Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan yarfa'u bih. Ya. Mudah-mudahan setelah salat An-Nisa selesai langsung ruku. Ternyata lah summa tataha ala Imran. Kemudian dia melanjutkan dengan surat Al-Imran yang lebih pendek sedikit. Tapi ayatnya lebih banyak 200 ayat. Masya Allah, dalam satu rakaat baca tiga surat yang paling panjang di dalam Al-Qur'an. Wajar saja kalau seandainya sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala sampai dalam hati berniat ingin membatalkan sholatnya dan duduk, ya, meninggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita, ya, sifat mujahadah, kesungguh-sungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sholat malamnya nggak tanggung-tanggung. Beliau tidur habis isya langsung tidur. Setelah itu tengah malam beliau bangun. Tengah malam beliau bangun langsung sholat tahajud sampai azan pertama. Ya, ketika Bilal mengumandangkan azan. Sekarang azan pertama jam berapa? Kurang lebih jam 4. Ya, tengah malam jam berapa? Kurang lebih setengah 12. Ya, tidurnya ba'da isya langsung tidur. Bangun kurang lebih pertengahan malam setengah 12, sholat sampai subuh. Azan pertama, baru istirahat. Ya. Ini kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau sholat malam begitu panjangnya, satu kesempatan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikut sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena memang sholat malam berjamaah sekali-kali itu hukumnya boleh. Sholat malam berjamaah sekali-kali hukumnya apa? Tidak mengapa. Yang penting jangan menjadi kebiasaan. Seperti yang dilakukan oleh sebagian manusia, tiap malam Jumat, sholat tarawih atau sholat tahajud berjamaah. Mereka bikin istilah mabit bersama tiap malam Jumat. Ini enggak ada tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap Jumat tidur di masjid bersama, setelah itu salat tahajud bersama. Ya, habis salat subuh ada taklim sebentar, setelah itu olahraga bersama. Ya subhanallah, ini rutin hampir setiap Jumat. Yang seperti ini enggak ada tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kalau seandainya seorang mau salat malam sekali-sekali berjamaah. Ya, seperti Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, pernah beliau datang kepada Rasulullah SAW untuk salat malam. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau juga pernah bermalam di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berada di rumah giliran Maimunah istri beliau Bintul Harits radhiyallahu taala anha. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat tahajud. Ya. Sekali sekali. Kemudian juga dalam hadis yang mulia ini, barakallahu fikum. Ya, ternyata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala hampir enggak mampu. Hampir tidak mampu untuk salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena begitu panjangnya. Ya, dan salat yang paling bagus itu yang paling panjang berdirinya. Ya, salat yang paling bagus itu yang paling panjang berdirinya. Dan ini yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Ya, khususnya ketika salat sendiri, salat malam sendiri. Adapun ketika salat berjamaah, maka seorang imam harus memperhatikan kondisi makmumnya. Ketika salat berjamaah, seorang imam harus memperhatikan kondisi makmum. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan, ya, kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu mengimami salat dengan bacaan-bacaan yang panjang, sampai ada seorang di belakang enggak mau ikut salat bersama Mu'adz radhiyallahu anhu. Enggak mau salat bersama Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena saking panjangnya. Ya. Orang tadi lapor kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan ini la ta'khallahu salatan min ajli fulan mimma yutilu fiha. Aku enggak mau salat berjamaah karena sebab si fulan, yakni Mu'adz radhiyallahu anhu. Kenapa? Mimma yutilu fiha, karena Mu'adz salatnya panjang sekali. Ya, akhirnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada Mu'adz, bahkan menegur dengan keras, ya, afatanun anta ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz, apakah engkau akan menjadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Ya, apakah engkau mau jadi tukang fitnah wahai Mu'adz? Sampai beliau menyebutkan inna minkum munafirin, ada di antara kalian orang yang membuat lari, ya, membuat lari dari dakwah. Ya, kenapa Rasulullah SAW marah? Karena Mu'adz ketiga itu menjadi imam tidak memperhatikan kondisi makmum. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan apa? Inna min waraikum, ya, adha'ifa as-saqima wa dzal hajati. Oh, kama qala alaihi salatu wasallam, karena di belakang engkau, ketika engkau dalam keadaan jadi imam, itu kadang ada seorang yang sakit, ada orang yang tua, ya, ada orang yang sepuh enggak bisa lama-lama salatnya. Ada orang yang dzal hajati, ada orang yang memiliki hajat. Ada orang yang punya hajat. Sehingga mereka harus diperhatikan para makmumnya. Ya, kondisi makmum bagaimana? Siap kalau untuk salat panjang? Siap. Kalau sudah salatnya dipanjangkan seperti di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mampu salat panjang. Ya, sehingga Rasulullah SAW salatnya diperpanjang sampai membaca 3 surah dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat 3 surat yang terpanjang. Mulai dari Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Ya, kemudian juga ikhwata liman azana Allah yakum, di dalam hadis yang mulia ini disebutkan oleh para ulama bahwasanya keinginan untuk membatalkan salat di dalam hati itu tidak sampai membatalkan sholat. Kalau seandainya sekedar keinginan saja, belum ada kemantapan. belum ada kemantapan. Di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyebutkan laqad hamamtu bi amri su. Sungguh aku ingin melakukan perkara yang enggak bagus. Baru ada keinginan saja. Tapi belum sampai mantap. Belum sampai mantap. Maka yang seperti ini tidak sampai membatalkan sholat. Kecuali kalau dia sudah mantap, saya batalkan sholat saya. Batal sholat. Ya, batal sholat. Barakallahu fikum. Ya, jadi di antara pembatal sholat adalah ketika niatnya dibatalkan dalam sholat. Barakallahu fikum. Tapi kalau sekedar rencana, berkeinginan, dia masih ragu. Ya, maka ini tidak sampai membatalkan sholat seorang insan. Fanihidin rahimahni wa rahmatullah. Ya, demikianlah kondisi Nabi kita Muhammad SAW yang beliau begitu semangatnya dalam menjalankan sholat malam. Karena disitulah beliau mendapatkan nikmatnya iman, lezatnya iman. Ketika beliau sedang menjalankan sholat tahajud, ternyata beliau merasakan apa? Kelezatan iman. Sehingga beliau betul-betul menikmati yang namanya sholat. Subhanallah. Fata liman azimallah yakum. Nabi kita alaihi salatu wassalam ternyata merasakan kelezatan batin yang luar biasa ketika menjalankan sholat, khususnya qiyamul lail. Ya. Kenapa ya, Ustaz? Karena memang beliau bersabda, "Waj'alat qurratu 'aini fi shalah." Dan dijadikan penyejuk mataku itu berada dalam sholat. Jadi kalau beliau sedang sholat, beliau merasakan kelezatan, kenikmatan, kedamaian, ya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ya, yang para ulama sampai menyebutkan apa? Ini namanya surga dunia. Ya, namanya surga dunia. Ya, kenapa ya, Ikhwan? Karena kenikmatan yang seperti ini enggak bisa disetarakan dengan kenikmatan manapun. Seorang bisa merasakan munajat, berdoa, ya, berdialog dengan Allah Azza wa Jalla dalam sholat malamnya. Dan ini yang biasa dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ya. Kemudian juga Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menasihatkan kepada kita terkait hal ini. Kata beliau, tafaqqadu al-halawata fi thalath. Hendaknya kalian mencari kelezatan iman dalam tiga perkara. Hendaknya kalian mencari kelezatan iman dalam tiga hal. Yang pertama, as-shalat. Dalam sholat. Ya, Rasulullah SAW menjadikan sholat, semua sholat sebagai sarana meraih kelezatan iman. Sehingga beliau kalau lagi sedih, beliau minta kepada Bilal untuk segera azan. Beliau kalau lagi gundah gulana, lagi banyak problem dalam dakwah beliau, dalam kehidupan beliau, beliau minta kepada Bilal, arihna bisholati. Wahai Bilal, hibur kami dengan sholat. Ya, ini kumandangkan azan, setelah itu kita akan merasakan ketentraman batin yang luar biasa dalam sholat. Ya, ini kondisi seorang yang hatinya hidup. Ya, merasakan kelezatan dalam sholat. Sehingga Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengingatkan kepada kita untuk kita mencari kelezatan sholat. Kelezatan batin melalui ibadah namanya sholat. Ya, tafaqqadu halawata fi shalah. Cari kelezatan batin dalam tiga hal. Yang pertama, as-shalati, dalam sholat. Cari. Ya, enggak hanya sholat malam tentunya. Sholat-sholat yang lainnya. Ya. Walaupun mungkin kalau sholat malam terasa suasananya lebih mudah, ya, untuk merasakan kelezatan iman. Kemudian yang kedua, wal-Quran. Cari kelezatan batin dalam membaca Al-Quran. Ya, baca Al-Quran. Itu akan bisa menenteramkan hati kita. Al-Quran itu obat buat penenang hati kita, jiwa kita. Kemudian yang ketiga, wa-du'a. Dalam doa. Cari kelezatan batin dalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa in wajadtumuha fahfadhu wahmadullah ala dzalik. Kalau engkau bisa menemukannya dalam sholat, bisa tenteram hatinya, merasakan manisnya iman, dalam membaca Al-Quran merasakan manisnya iman, dalam ya, berdoa merasakan lezatnya iman. Kalau sudah didapatkan, jaga, dijaga hal itu. Ya. Kemudian apa? Wahmadullah ala dzalik. Hendaknya engkau memuji Allah dalam nikmat tersebut, karena ini nikmat yang begitu besar. Yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini adalah surga dunia. Surga dunia. Ya, barang siapa yang tidak memasuki surga dunia, ya, kata Syekhul Islam rahimahullah, dia tidak akan masuki surga di akhirat. Ya, barang siapa yang tidak sempat merasakan atau memasuki surga dunia, ketika sholat merasakan kelezatan batin, ketika berzikir membaca Al-Quran merasakan kelezatan batin, ketika berdoa merasakan kelezatan batin, itulah surga dunia. Ya, barakallahu fiik. Barang siapa yang enggak merasakannya, sholatnya kok hambar, baca Al-Qurannya kok hambar, tawar, doanya kok kayak hampa, enggak ada bekas dalam batinnya. Nah, yang kayak gini perlu dikoreksi. Ya, kata beliau rahimahullah, wa illam tajiduha fa'lamu anna abwaabal khair 'alaikum mughlaqatun. Kalau ternyata engkau tidak menemukan dalam sholat, dalam berdoa, dalam membaca Al-Quran tidak menemukan kelezatan iman, maka apa? Fa'lamu, ketahuilah, anna abwaabal khair, bahwasanya pintu-pintu kebaikan, 'alaikum mughlaqatun, telah tertutup bagi kalian. Subhanallah. Ya, harus kita senantiasa introspeksi diri. Ya, harus senantiasa mengintrospeksi diri kita. Sudahkah kita merasakan itu semuanya? Nasihat ya, yang begitu berharga dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, agar kita berusaha meraih lezatnya iman dalam sholat malam atau sholat secara umum, dalam baca Al-Quran, dan juga dalam ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini merupakan perkara yang harus senantiasa kita usahakan, dan jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah azza wa jalla untuk meraihnya. Ya. Dan ketika sudah merasakan kelezatan iman dalam sholat, maka biarpun panjang, enggak terasa sudah. Enggak terasa berat sekali. Ya, Rasulullah SAW semakin banyak semakinnya. Karena tingkat keimanan beliau, masya Allah, pada puncak keimanan seorang hamba. Ya, demikian juga setiap insan berbeda-beda. Kalau dia imannya tinggi, maka bacaan sholatnya yang panjang, dia akan semakin merasakan kelezatan dan tidak begitu berat terasa. Ya, tapi bagi seorang munafikin, naudzubillah, nasallallahu alaihi. Bagi seorang munafikin, ya, kalau sholat malas-malasan sekali, berat luar biasa. Dia tidak merasakan kelezatan iman karena dia tidak berzikir mengingat Allah, tidak bisa merasakan kelezatan iman dalam sholat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau dia berdiri untuk sholat, berdirinya malas-malasan. Yurauna an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalilan. Dia berbuat riya dalam sholatnya dan dia tidak mengingat Allah kecuali sangat sedikit. Fanbidina azanallahu yakum. Ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Ini kondisi seorang hamba. Ya, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, untuk senantiasa mencari kelezatan batin di dalam perkara-perkara tadi agar seorang mendapatkan pintu-pintu kebaikan. Kemudian kita baca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-10. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri Nawawi rahimahullah alaihi, an Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas yang Allah telah meridainya. An Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, qala bersabda, yajba'ul mayyita thalath. Akan mengiringi mayit tiga perkara. Ya, akan mengantarkan mayit tiga perkara. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama ahluhu, keluarganya. Yang kedua wa maluhu, hartanya. Yang ketiga wa amaluhu, dan amalannya. Tiga-tiganya ini yang mengantarkan mayit, yang mengiringi mayit, ya, keluarganya, ya, anaknya, barakallahu fikum, atau suaminya, ya, kalau istri nggak dianjurkan untuk mengantarkan sampai ke kuburan, orang tuanya, atau handai taulan karib kerabatnya, ngantarkan, ya, wa maluhu atau hartanya. Sebagian para ulama menafsirkan harta yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya, budak-budaknya. Ya, hamba sahaya budak-budaknya ngantarkan sampai ke kuburan. Ya, barakallahu fikum. Atau mungkin zaman sekarang, ya, kasurnya atau selimutnya dan seterusnya dibawa sampai ke kuburan. Jadi, wa amalu atau hartanya apa? Amal ibadahnya. Fayar juosinan, tapi kembali dua perkara. Ya, wayat ko wahidun. Yang tersisa tinggal satu. Yarji'u ahluhu wa maluhu. Akan kembali keluarganya dan hartanya. Ya, keluarganya dan hartanya akan kembali pulang. Tidak menemani dia di dalam liang kuburnya. Ya. Kemudian yang ketiga, wa yabqa 'amaluhu. Yang tersisa adalah amal ibadahnya. Ya. Yang menemani dia sampai ke kuburan, sampai ke alam kubur, itu adalah amal ibadahnya. Muttafaqun 'alaih, hadisnya disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari. Ya. Fadhilatul rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita untuk mencari teman yang sejati, yang akan menemani seorang insan sampai ke alam kuburnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Beliau menasihatkan kepada kita untuk kita bermujahadah. Baik. Untuk kita berusaha bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang akan menjadi teman kita nanti di dalam kuburnya. Sementara yang lainnya enggak akan bisa abadi. Keluarga kita enggak akan bisa mengantarkan sampai ke alam kubur. Biarpun dibayar berapa, enggak akan mau. Ya. Demikian juga harta-harta kita enggak akan dibawa, enggak ada manfaat. Ya. Tidak seperti sebagian orang-orang kafir ketika dia meninggal dunia, hartanya dibawa sampai ke alam kubur. Dia suka dengan motornya, motornya bawa sampai di kubur. Ya, itu enggak manfaat buat dia. Karena yang bermanfaat buat dia hanyalah amal ibadah saja. Ya, hanya amal ibadah saja. Fadhilul rahiman wa rahmatullah, harta yang dia bawa sama sekali tidak berfaedah. Ya. Tidak berfaedah sama sekali buat dirinya. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan wa rahmatullah. Ya. Beliau menasihatkan kepada kita semuanya, ya, untuk kita bersungguh-sungguh bermujahadah. Beliau menyatakan apa? Wa fi hadzal hadis dalilun ala anna dunya kull zinatil hayatid dunya tarji wa la tabqa. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwasannya dunia, ya, segala perhiasan dunia semuanya akan kembali, tidak akan dibawa mati. Tidak akan sampai dibawa mati di kuburnya. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya tarji. Anak-anak keturunan, harta-harta, perhiasan kehidupan dunia itu enggak akan ikut bersama mayit di kubur. Tarji, mereka akan pulang. Manil ladzi yabqa? Terus apa yang akan tetap tinggal bersama dia? Faqat al-amal. Amalnya saja. Tinggal satu amalnya saja. Sehingga beliau menasihatkan, fa'alaika ya afi antahrisu ala sahibil ladzi yabqa. Maka engkau wahai saudaraku, hendaknya engkau bersemangat untuk mencari teman yang akan abadi menemani dirimu sampai dikubur. Teman yang akan terus menemani sampai di alam kubur. Ya. Wala yansarif ma'aman yansarif. Teman tersebut tidak akan pulang bersama pengantar-pengantar dirimu ketika masuk ke alam kubur. Keluarganya, keluarganya yang tercinta, kerabat-kerabatnya yang tercinta, teman-teman dekatnya, itu gak akan menemani terus di alam kubur. Pasti semuanya akan pulang. Tapi ada satu teman yang paling setia. Yang sangat setia, yaitu amalannya. Ya, yang dalam hadis Al-Barra bin Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika seorang yang soleh, yang memiliki amalan soleh di dunia, dia akan didatangi seorang yang berwajah tampan, seorang yang berwajah bagus. Kemudian dikatakan, man anta? Siapa engkau? Ya. Wajhuka ya'ti bihasanin, wajahmu ini dalam keadaan sangat membawa kebaikan. Ya. Ternyata orang tadi kemudian mengatakan, ana amaluka soleh. Aku ini amalmu yang soleh ketika di dunia. Dalam wujud seorang laki-laki yang sangat baik, yang sangat tampan, yang sangat bagus, menemani dirinya di alam kuburnya. Al-Qamakullah alaihi salatas. Dalam kisah hadis yang panjang, hadis Barra radhiyallahu anhu. Ya, sehingga ini amalan yang setia. Yang kita hendaknya, kata Syekh rahimahullah, untuk kita bersemangat memperbaiki amalan-amalan ibadah kita. Ini sisi pendalilan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dari bab mujahadah. Untuk kita bersungguh-sungguh. Kalau mau sholat, sholatnya yang sungguh-sungguh. Kalau mau baca Al-Quran, baca Al-Quran yang sungguh-sungguh. Kalau mau belajar, belajar yang sungguh-sungguh. Ya, kalau mau bersedekah, bersedekah yang sungguh-sungguh. Semua dalam segi amalan sungguh-sungguh. Berusaha diperbaiki, bermujahadah. Diperbaiki dalam segala sisi. Kalau mau berpuasa, puasanya yang sungguh-sungguh. Ya, jangan setengah hati. Ya, fadhilin rahiman wa rahimakumullah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya menyebutkan bahwasanya Allah itu suka. Ya, innallaha yuhibbu apa namanya? Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu mencintai idza 'amala ahadukum 'amalan ya an yutqinah. Kalau salah seorang kalian melakukan suatu amalan, hendaknya dia betul-betul maksimal. Ya, walaupun sebagian ada yang menafsirkan ini amalan dunia masuk di dalamnya. Ya, jangan setengah-setengah, apalagi amalan akhirat. Allah itu cinta. An ya'mala ahadukum amalan an yutqinahu, untuk dimutqinkan. Ya, diperbagus, disempurnakan. Jangan setengah-setengah kalau mau beramal. Bermujahadah. Masyaallah ya, Pak, sampai kita dalam keadaan apa? Meraih sesuatu yang betul-betul maksimal. Sesuai dengan apa yang bisa kita kerjakan. Fanifidin azanallahu yakum. Ya, Rasulullah apa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan apa? Wa 'alaika an tajtahida. Hendaknya engkau bersungguh-sungguh bermujahadah hatta yakuna 'amaluka 'amalan salihan. Sampai amalanmu menjadi amalan yang saleh, yu'nisuka fi qabrik, menjadi teman setia di alam kuburmu. Idzan faradta bihi anil ahbab wal ahli wal aula. Ketika engkau bersendiri di dalam alam kuburmu, tidak lagi bersama keluargamu, tidak lagi bersama anak-anakmu, ya, engkau sendiri di dalam kubur tapi memiliki teman yang sangat-sangat baik. Teman tersebut menemani dirimu di alam kubur. Apa itu? Amalan soleh seorang hamba. Masya Allah, nasihat yang luar biasa, ya, dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah untuk kita bermujahadah bersungguh-sungguh dalam beramal, ya, karena ini yang akan menjadi teman seorang insan sampai di alam kuburnya, ya, akan menjadi pembela, ya, nanti sampai di alam akhirat jadi asbab keselamatan biidznillah sampai masuk ke dalam al-jannah. Baik, ya, mungkin ini yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka